Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Nuwasil darsana fi surah Nabawiyah min al-kitab Tafsiratul Usul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya penulis rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa yang beliau sebutkan tentang dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu pentingnya untuk belajar, pentingnya untuk talabul ilm, tafaqquh fiddin. Karena dengan kita mempelajari ilmu, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan mempelajari ilmu, kita bisa tahu hakikat kebenaran dan hakikat kesesatan. Sehingga kita mengikuti kebenaran ala ilmin dan meninggalkan kesesatan juga ala ilmin. Demikian pula termasuk di antara keutamaan mempelajari ilmu, as-salamatu minasyubuhat wabdalalat, bisa menyelamatkan kita, membentengi kita dari segala bentuk kebatilan, kesesatan, dan penyimpangan yang ada. Tayyib, nuasil. Qala al-muallif rahimahullah wa minha, dan di antaranya juga, yakni masih faedah dan pelajaran yang bisa digali, annaka ta'rifu anna al-iman laysa kama yadhunnuhu ghalibun nasil yawm. Dari peristiwa-peristiwa di atas, engkau mengetahui bahwa hakikat keimanan tidak seperti yang dianggap oleh mayoritas manusia zaman sekarang. Bal kama qala al-Hasan al-Basri fi ma rawa anhu al-Bukhari rahimahullah, hakikat keimanan sebagaimana yang disampaikan dan dijelaskan oleh al-Imam al-Hasan al-Basri, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Keimanan itu tidak semata-mata pengakuan, tidak semata-mata angan-angan. Walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al a'mal. Tetapi keimanan yang sesungguhnya adalah yang bersemayam dan yang tertancap di dalam hati dan yang dibenarkan oleh amal tindakan. Tayyib. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, sangat jelas dan gamblang menjelaskan kepada kita tentang hakikat keimanan. Yang namanya iman itu bukan semata-mata dengan lisan, bukan semata-mata dengan pengakuan, bukan dengan semata-mata berandai-andai, berangan-angan. Tetapi keimanan itu terangkum dan tercakup di dalamnya tiga hal yang sangat utama, yang mana keimanan yang sahih dibangun di atasnya. Yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lisannya, dan yang ketiga dengan amalan anggota badan dia. Keimanan yang sesungguhnya adalah engkau mengucapkan, mengikrarkan keimanan tersebut dengan lisanmu. Engkau mengucapkan dua kalimat syahadat yang itu merupakan kunci daripada keimanan dan pondasinya. Kemudian engkau yakini dalam hatimu tentang keimanan tersebut. Engkau meyakininya, pasrah, tunduk, sukarela, tanpa paksaan, ridha, mencintainya. Dan engkau wujudkan dengan anggota badanmu, dengan amalanmu, sebagai bentuk wujud engkau betul-betul beriman. Wujud dari pengakuan dengan lisan dan wujud dari keyakinan dalam hati, engkau amalkan keimanan tersebut. Itulah hakikat keimanan. Maka apabila seseorang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kosong dari salah satu dari tiga pondasi keimanan di atas, maka laisa bimumin. Dia belum pantas dikatakan sebagai hamba yang beriman. Ucapannya atau lisannya tidak mau mengucapkan, meskipun hatinya meyakini kebenarannya, tetap dikatakan bukan seorang mukmin. Atau ucapannya mengucapkan, hatinya meyakini, tapi amalannya kosong, tidak menampakkan keimanan tersebut pada kehidupan dia sehari-hari, amalannya jauh dari norma-norma keimanan, falaysa bimu'minin, maka dia bukan orang yang beriman. Demikian pula, orang yang dia mengamalkan keimanan, tetapi hatinya itu terpaksa, hatinya itu benci, hatinya itu tidak suka dengan keimanan tersebut, meskipun lisannya berbicara, ini juga demikian, laisa bimu'minin. Orang yang betul-betul beriman adalah mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan itu semua dengan amalan-amalannya. Qala rahimahullah, nasallallahu ayarzuqana ilman nafi'a wa yu'idhana min ilmin la yanfa'a. Allahumma amin. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya bunai, laisal khairu ay yakthura maluk wa waladuk. Wahai anak-anakku, kebaikan sesungguhnya itu bukan dengan banyaknya hartamu, bukan dengan banyaknya keturunanmu. Walakinnal khaira an ta'qila 'alallah tsumma tuti'ahu. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala dan engkau mentaatinya, mendekatkan dirimu kepadanya, mengabdi untuknya, pasrah tunduk kepada perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itulah al-khairul haqiqi, kebaikan yang sesungguhnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa lamma hajara al-muslimuna ila al-madinah wajtama'a al-muhajiruna wal-ansar syara'allahu lahumul jihad. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan orang-orang muhajirun mereka membaur dengan orang-orang ansar, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka jihad. Wa qabla dzalika nuhu anhu, sebelumnya jihad dilarang. Wa qila lahum, Allah mengatakan kepada mereka ketika itu, kuffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengangkat senjata, belum memungkinkan untuk menggalang pasukan melawan secara fisik orang-orang kafir. Karena Islam masih lemah, dakwah masih merintis, masih awal. Lebih diutamakan memahamkan umat manusia melalui dakwah dengan lisan, dakwah sembunyi-sembunyi mendatangi person-person. Adapun peperangan ketika itu masih belum memungkinkan untuk disyariatkan. Ketika sudah di Madinah, kondisi sudah semakin kuat, Islam semakin kuat dengan masuk Islamnya para sahabat Ansar, mereka bergabung untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mereka menjamin dakwah beliau. Alhamdulillah, dari situ Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Tayyib. Dan jihad ada dua versi. Yang pertama jihad ad-difa', dan yang kedua jihad at-talab. Yang pertama jihad ad-difa', jihad untuk membela diri. Dan ini yang banyak dijumpai di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang musyrikin, mereka berupaya untuk melakukan penyerangan terhadap Rasul secara khusus dan Madinah secara umum. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang kemudian hasilnya adalah perang. Itu yang paling sering. Adapun yang kedua, jihad talab. Ini jihad dalam rangka untuk melebarkan dakwah Islam. Memulai untuk menyerang dalam rangka untuk memperkuat Islam dan menyebarkan dakwah Islam dengan as-saif was-sinan. Baik. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian peperangan, jihad. Dalam keadaan hal itu sangat kalian benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang pula kalian mencintai sesuatu padahal hal itu jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini ayat tegas memberikan perintah kepada seluruh kaum muslimin untuk berjihad. Fabadalu anfusahum wa amwalahum lillahi ta'ala. Maka mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengorbankan jiwa-jiwa mereka dan mengerahkan harta-harta mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka betul-betul menyambut syariat jihad tersebut. Apalagi memang para sahabat walhamdulillah abna'ul hurubi wal qital, orang-orang yang memang sudah biasa menghadapi kondisi dan situasi pertempuran dan peperangan. Maka ketika disyariatkan dalam Islam, mereka semakin senang dan mereka mengamalkannya dengan lapang dada, sukaria, gembira dengan syariat ini. Apalagi dengan itu, mereka melihat bahwasanya dakwah Islam akan semakin kuat dan berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Fasyakarallahu lahum dalik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka atas hal itu. Wa nasarahum ala man adahum. Dan Allah menolong mereka di atas musuh-musuhnya. Ma'a qillatihim wa da'fihim wa kasrati aduwihim wa quwwatihim. Dalam keadaan para sahabat dibanding dengan musuh mereka sedikit dan lemah, dan jumlah musuh mereka sangat banyak dan kuat. Yakni kekuatan fisik itu bukan jaminan kemenangan. Lengkapnya persenjataan, keahlian dalam strategi perang bukan satu-satunya sebab untuk meraih kemenangan dalam pertempuran. Kemenangan yang sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala membantu hamba-hambanya dalam peperangan tersebut. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Pertama, sangat banyak kelompok-kelompok yang sedikit mampu untuk mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, itu semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di awal Islam, syariat jihad itu sangat berat. 1:10. Ya. 1:10. Yakni kalau ada satu orang muslimin bertemu dengan 10 orang musuh, tidak boleh lari. Harus dihadapi. Ya, harus dihadapi. Imma dia terbunuh atau dia yang menang. Kemudian Allah Ta'ala ringankan setelah itu menjadi 1:2. Kalau satu muslimin ketemu sama 2 orang kafir, tidak boleh lari. Wajib dihadapi. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, tergantung. Mungkin dia bisa mencari bantuan yang lain atau dia mencari siasat yang lain untuk bisa selamat dari serangan mereka. Kenapa? Sudah di luar batas kemampuannya. Tapi kalau masih 1:2, wajib untuk menghadapinya. Ya, meskipun dia tidak tahu bela diri, tidak tahu apa, yang penting bisa nembak, bisa bawa pedang, nyabet sana, nyabet sini. Ya, musuhnya mungkin ahli bela diri, ahli senjata, wa ila akhirihi, tetap maju. Ya, tayyib. Qad anzalallahu famin alwaqa'i almashhurah allati anzalallahu fiha alquran waq'atu badrin. Termasuk di antara peristiwa-peristiwa yang masyhur di mana Allah Subhanahu wa taala menjabarkannya di dalam Al-Qur'an adalah peristiwa perang Badar. Insyaallah taala penulis rahimahullahu ta'ala akan mengupas satu persatu dari kisah Nabi alaihi salatu wassalam secara lengkap, termasuk juga al-waqa'i' wal-hurub wal-qital, pertempuran-pertempuran beliau. Akan disebutkan secara rinci pada babnya masing-masing. Qad anzalallahu fiha surat al-anfal. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada peristiwa ini surat al-anfal. Rasulullah SAW, pertempuran ini bisa dikatakan tanpa rencana. tanpa rencana. Gimana ayatnya? Walau tawa'attum takhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Seandainya kalian bersepakat untuk berperang, mungkin tidak jadi perang. Tetapi Allah ingin memutuskan dan menetapkan perkara yang harus terjadi. Tidak ada rencana. Bahkan rencananya cuma ingin ngambil hasil dagangnya orang Quraisy, karena jumlahnya yang masya Allah 1000 onta, ya, yang dijaga oleh 40 orang saja. 1000 onta yang jaga 40 orang. Itu pun mereka tidak bersenjata. Ini kesempatan emas untuk bisa melumpuhkan ekonomi orang-orang musyrikin. Tidak ada niatan untuk perang sama sekali. Tapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan perkara yang harus terjadi. Surat Al-Anfal menjelaskan banyak tentang peristiwa perang Badar. Wa ba'daha waq'atu Qainuqa. Setelah itu terjadilah pertempuran Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini baninya Yahud, bangsa Yahudi. Barakallahu fiik. Kalau tidak salah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh sebagian musyrikin dua kali kejadian dalam satu bulan, ya, dibantainya para sahabat dengan alasan minta dai. Jadi ada orang datang kepada Rasul minta untuk dikirim dai ngajari kaumnya. Bohong padahal. Rasul senang, akhirnya diutus. Enggak main-main, puluhan yang diutus qurra, para penghafal Al-Qur'an dikirim dibantai. Sampai beritanya sama Rasul, sedih beliau. Belum selesai kesedihan beliau, terulang lagi dengan jumlah yang juga banyak. Ya, nanti akan dijabarkan pada babnya masing-masing. Dibantai juga. Ada yang lolos, ada yang lolos. Sahabat itu ada yang lolos dari pembantaian itu. Dia lolos karena dia ketika rombongan sedang perjalanan, dia keluar dari rombongan, ada hajat. Ketika dia balik, dia melihat ada burung, ya, keliaran di atas Sarhul Qital, di atas tempat pembantaian. Dia kaget, ada apa, burung-burung kok ramai sekali. Karena memang burung, kalau burung di padang pasir, burung pemakan bangkai, ya ibu. Ya. Nah, kalau di Yaman, burung elang itu kayak burung gereja. Banyak sekali. Ya. Itu puluhan, itu di darat jalan-jalan. Kalau ada anjing yang sudah mulai ngelewang, di sana anjing kayak kucing. Kucing jarang kita lihat. Ya, anjingnya kumpet gede. Ya. Mungkin selututnya, mungkin tingginya anjing-anjing itu besar-besar. Puluhan. Itu kalau udah ada yang mungkin sudah mau mati gitu, udah. Elangnya itu udah puluhan di atas langit itu. Medeni ya. Melihat burung cilik-cilik gitu mungkin senang. Ini burung elang ini. Turun, kalau udah mati betulan, udah dimakan sama dia. Lah, dia ngelihat. Ada apa ini? Kok banyak burung di atas? Akhirnya dia paham. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi. Dia mengendap-endap, ternyata betul. Dibantai para sahabat di situ. Dibunuh habis-habisan. Akhirnya dia pun lari. Ya. Lari di tengah jalan, ketemu sama dua orang. Dua orang ini dari Bani Kilab. Bani Kilab ini masih memiliki ikatan janji sama Rasulullah SAW untuk gencatan senjata. Ya. Dia panik. Dikiranya ini musuh juga. Dibunuh sama dia dua orang ini. Bunuh, dibantai, dia langsung balik ke Madinah. Ketemu Rasul, cerita dia. Rasul, ini orang-orang dibunuh semuanya. Kaget Rasul, saya berhasil lolos. Tapi di jalan saya ketemu sama dua orang. Tak kira itu musuh, tak bunuh juga. Sopo itu? Dari Bani Kilab. Urusannya doa. Harus ketemu sama halifnya, sekutunya. Yaitu orang-orang Yahud. Akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabat menuju ke kediaman orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dengan tujuan untuk bareng-bareng patungan membayar diat dua orang ini. Mereka mau. Kata mereka, naf'al ya bal qasim. Ya, kita akan bayar juga. Kita urunan. Tunggu sebentar. Langsung duduk, nyenderan di tembok. Ketika mereka masuk ke dalam, musyawarah ternyata. Ya, apa lagi kesempatan ini. Muhammad datang ke kandang kita ini. Bunuh aja di sini. Akhirnya mereka musyawarah siapa yang mau bawa roha. Roha itu kayak penggilingan, mesin penggiling ya, Pak. ayo naik ke atas atap, dilempar dari atas dan kena kepalanya Muhammad. Malaikat Jibril datang, kasih tahu Rasul, hati-hati, itu ada makar mereka. Rasul langsung bangkit, langsung pergi menuju ke Madinah, langsung mengumumkan untuk mengusir mereka semua. Akhirnya orang-orang Qainuqa diusir dari Madinah. Baik, sempat terjadi pertempuran di sana waktu itu. Nanti akan dijelaskan secara rinci. Tsumma waqa'atu Uhud ba'da sana. Kemudian terjadilah perang Uhud setelah setahun. Perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Perang Uhud tahun ketiganya. Ini sebagai bentuk balas dendamnya orang-orang musyrikin atas kekalahan mereka di perang Badar. Apalagi bukan cuma perang Badar tok yang membuat mereka linglung. Sudah perang Badar mereka kalah telak, ya, hartanya mereka diambil. Kemudian pemimpin mereka Abu Jahal mati di situ, ya. Tambahi lagi dengan namanya itu Waqatul Qirdah, ya, Qirdah. Peristiwa Qirdah. Qirdah itu mata air. Mata air. Di situ orang-orang musyrikin ngirim kafilah dagang ke Syam, tapi menggunakan jalur yang enggak biasanya, menjauhi, melambung, menjauhi Madinah. Rasul tahu. Ngirim Zaid ibn Harithah untuk menghadang pasukan kafilah dagang ini, ketemu, dibunuh semua sama Zaid ibn Harithah, semua hartanya diambil sama Rasul. Langsung down mereka, tambah stres, tambah bangkrut mereka ini ekonominya, tambah jatuh. Akhirnya Abu Sufyan mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekah hendak menyerang Rasul SAW di Uhud. Awalnya menang, habis itu kalah. Ya, di situ Hamzah meninggal. Akan dijelaskan rinciannya nanti. Wa fi hal ayat allati fi ali Imran. Pada peristiwa Uhud terdapat ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam surat Ali Imran. Seperti tentang bagaimanakah pasukan pemanah itu menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Wa ba'daha waqa'atu Bani Nadir wa fiha al-ayatu allati fi suratil hasr. Setelahnya lagi terjadi perang Bani Nadir. Dan pada peristiwa ini terdapat ayat-ayat dalam surat Al-Hasr. Bani Nadir ini baninya bangsa Yahudi, ya ikhwan. Nah, bangsa Yahudi ini meliti. Bahasa orang Jawa ini meliti. Meliti itu sok berani. Padahal pengecut mereka. Nantang Rasul. Ya. Mereka bilang, Muhammad, Abul Qasim, kalau kamu tempur sama orang musyrik, memang mereka orang-orang dungu, tidak ngerti perang. Ya. Makanya mereka kalah pada perang Badar. Coba kalau kamu perang sama kita, kamu akan mendapati kita pasukan yang sangat kuat, ya, untuk melawan orang-orang muslim. Rasul sik ngedem-ngedem, ya. Ya, si sabar, ini seperti kalam tok orang Yahudi, ya, banyak ngomong ini, tong kosongnya di buninya, nggak ditanggapi sama Rasul. Tambah jadi, mereka bikin onar di pasar, bikin keributan sampai ada yang terbunuh, salah satu dari warga Muslim terbunuh, satu orang, ngamuk Rasul, wah gak main-main ini orang ini. Akhirnya dikirim pasukan menuju ke tempatnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Dibantai sama Rasul, ya, wis ente-entean sampai mereka pun akhirnya terpojok, disuruh keluar dari tempatnya, kasih waktu 10 hari, belum perang, Rasul ngirim orang untuk ke tempat mereka, ngasih ultimatum, kalian sudah bikin muskilah, bikin masalah, kita tidak pingin ada ribut sama kalian, solusinya keluar dari Madinah. Kasih waktu 10 hari. Takut mereka. Ya wis, kemas-kemas. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik ini, ngirim surat ke kepala sukunya Bani Nadir. Ngapain keluar? Masa takut sama si Muhammad? Kita akan bantu kalian. Jangan khawatir. Saya akan menghasut suku-suku besar untuk bantu kalian. Kalau kalian perang, kita akan ikut perang. Kalau kalian mati, kita juga ikut mati sama kalian. Gimana ayatnya? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian berperang, kami akan juga berperang. Kalau kalian terbunuh, kami akan menolong kalian. Ya, jangan khawatir. Semangat mereka. Oleh pendukung ini. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku muslim. Ini musuh dari dalam. Cocok. Ya. Kita punya teman di dalam. Ya. Akhirnya mereka tidak mau pergi. Langsung kirim surat sama Rasul nantang lagi. Kita tidak mau pergi. Ya. Terserah mau ngapain. Langsung Rasul takbir sama para sahabat datang nih. Desa mereka. Dihajar habis-habisan sama Rasul. Ya. Sampai entek ngamik. Sampai mereka sembunyi di benteng-benteng mereka. Orang Yahudi ini cerdas ya. Benteng mereka itu ada kebunnya, ada mata airnya, enak. Sembunyi di benteng kayak sembunyi di pemukiman tersendiri. Rasul gak kehabisan strategi, dibakar kebunnya sama Rasul. Dibakar kebunnya sama Rasul, pohon-pohon kurma tebangi semuanya. Lemes mereka, waduh ya, stok amunisinya, konsumsinya diludeskan sama Rasul, akhirnya mereka menyerah. Suruh pergi. Ya. Pergi kalian, silakan mau ngambil apapun dari barang-barang kalian. Orang Yahudi pelit ya itu, ya. Mereka diboyong kabeh, sak kusen-kusen pintu dicongkeli gotong ya itu. Ranjang gotong, rumah kalau bisa dipindah diangkat sama mereka, ya. Saking senengnya mereka dengan harta. Wah, awas semua, ada yang kesam, ada yang mati konyol di jalan, wah ilah, serius, gak karu-karu-karu. Ya. Nah, Rasul, akhirnya rumah-rumah mereka dibagi kepada para sahabat muhajirin. Yang gak punya rumah, ini dapat rumah. Rumah-rumahnya orang Yahud. Ya, bekas-bekasnya rumah mereka. Rasul dapat harta yang banyak sekali. Sampai bisa ngasih nafkah istri-istrinya setahun. Ya, persenjataan banyak. Banyak, Masya Allah. Rumah waqatul khandaq wa bani Quraidah. Kemudian terjadilah peristiwa khandaq dan bani Quraidah. Bani Quraidah juga bangsa Yahud. Cuma ini lebih serem. Khandaq itu melawan musyrikin dengan sekutunya di luar Madinah. Quraidah itu di dalam Madinah. Ya, bikin onar di situ. Ya. Jadi Rasul itu lagi ngurusi orang-orang musyrikin di luar sana, Quraidah di dalam bikin onar. Ya. Tapi Rasul juga enggak kehabisan strategi. Ada salah satu mereka yang salah satu dari orang terpercayanya Bani Quraidah yang masuk Islam. Tapi Bani Quraidah tidak ngerti kalau dia sudah masuk Islam. Bikin was-was. Sampai selesai pertempuran mereka dijejer sama Rasul. Bantai secara massal. Ya. Perempuan anak-anak dirawat. Yang laki-laki suruh baris semua. Bikin parit. Pengkal sebelah. Ya. Yang sekiranya wajahnya masih kelihatan muda, peloroti satu-satu. Ada bulunya apa enggak? Ada bulu, mati. Eksekusi. Enggak ada bulunya, termasuk anak-anak. Seperti itu. Yang ngasih keputusan itu, Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Karena mereka ketika didatangi sama Rasul, mereka minta, kami nyerah, tapi kita minta yang ngasih keputusan, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ngasih keputusan kayak gitu. Oh, kalian mau keputusannya? Iya, ya sudah. Yang laki dewasa, pantai semua. Perempuan dan anak-anak, milik kami semua. Lemes mereka. Mati. Ya, wis mati. Wa fi ayat allati fi suratul Ahzab. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab. Thumma waq'atul Hudaybiyah. Kemudian peristiwa Hudaybiyah. Wa fathu Khaybar. Pembukaan benteng Khaybar. Wa anzalallahu fiha surat al-fatah wa fathu Mekah. Allah menurunkan padanya surat al-fatah. Demikian kebola fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah. Wa waqatu Hunain. Peristiwa Hunain. Wa anzalallahu fiha surat al-Nasr. Allah menurunkan padanya surat al-Nasr. Wa dhakara Hunainan fi surat al-Bara'ah. Allah menyebutkan kisah Hunain pada surat al-Bara'ah. Yani surat al-Tawbah. Thumma ghazwatu Tabuk. Kemudian pertempuran Tabuk. Wa dhakara Allahu fi surat al-Bara'ah. Dan Allah menyebutkan juga dalam surat Bara'ah. Rinciannya semuanya ikhwah akan disebutkan pada babnya masing-masing. Walamma dalat lahul Arab wa dakhalu fi dinillahi afwaja wa ibtada fi qitalil ajam ikhtarallahu lahu ma indah. Ketika bangsa Arab mulai tunduk di hadapan Rasul dan mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong dan beliau mulai untuk pelebaran memerangi orang-orang ajam. Yakni mulai di situ melakukan pertempuran dengan orang-orang ajam seperti Persia, Romawi. Perang Tabuk itu ngelawan Romawi. Ya. Allah Subhanahu wa Taala memberikan pilihan kepada Rasul dan beliau pun memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni sudah waktunya beliau kembali. Fatawaffi Rasulullah SAW ba'dama aqama bil Madinah 10 sinin. Rasulullah SAW meninggal setelah beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa qad ballagha risalah wa adda al amanah fa waqa'at riddatul mashhurah. Rasul telah menyampaikan risalah dan menyampaikan amanah, dan setelah beliau meninggal terjadilah peristiwa murtad yang sangat masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Wa dzalika annahu lamma mata Rasulullah SAW irtadda ghalibu man aslam. Ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam keluar lagi. Wa hasalat fitnatun 'azimah, terjadilah fitnah yang sangat besar. Tabbatallahu fiha man an'ama 'alaihim bis-sabab bisabab Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena kondisinya betul-betul payah, ya ikhwah. Banyak orang-orang masuk Islam itu karena melihat Rasul. Ketika Rasul meninggal, mereka menganggap kalau seandainya Rasul ini orang baik, apa orang mulia, Nabi, kok bisa mati? Akhirnya mereka pun tidak ada sosok yang mereka segani lagi, sudah. Mereka pun murtad dari Islam. Bondong-bondong, ya, rame-rame mereka murtad. Sahabat Abu Bakar pun langsung mengibarkan bendera perang untuk mengembalikan mereka semua. Goncang, sahabat aja ketika itu goncang. Fa innahu qama fiha qiyaman lam yudanihi fihi ahadun minas sahabah. Pada peristiwa itu sahabat Abu Bakar memiliki pendirian yang sangat kuat yang tidak ada satupun sahabat yang menandingi beliau. Dzakarahum fihi ma nasu. Beliau mengingatkan sahabat apa yang mereka lupa. Wa 'allamahum ma jahilu. Beliau mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu. Wasyajja'ahum lamma jabunu. Dan beliau memberikan motivasi kepada mereka ketika mereka takut. Fathabbatallahu bihi dinal Islam. Allah menetapkan dengan sebab Abu Bakar agama Islam. Ja'alanallahu min atba'ih wa atba'i ma hamalahu ashabuhu. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari pengikut Islam dan yang mengikuti orang-orang yang membawa Islam dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Para ulama kita mengatakan, a'azzallahu al-Islam ayyama huddah bi Abi Bakrin wa ayyama al-mihnah bi Ahmad ibn Hanbal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Islam pada masa-masa kemurtadan dengan sebab Abu Bakar dan pada masa-masa ujian dengan al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apalagi ketika Rasul meninggal, goncang semua para sahabat. Sahabat Umar saja tidak percaya kalau mati. Bahkan beliau berasumsi kalau Rasul ini sedang ketemu sama Allah di sebuah tempat. Seperti layaknya Nabi Musa ketemu dengan Allah selama 40 hari. Beliau akan kembali. Beliau tidak mati. Beliau sedang dapat wahyu, sedang dapat undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengancam, siapa yang berani mengatakan Rasul meninggal, beliau akan menghukumnya. Sahabat Abu Bakar tidak komen sama sekali. Berangkat dari rumah, dapat berita, langsung balik ya ke rumahnya Aisyah, karena Rasul meninggal di situ. Langsung masuk, buka tutupnya, tutup wajahnya Rasul, dicium, beliau menangis. Kemudian beliau masuk ke masjid, langsung naik ke atas mimbar, meminta sahabat Umar untuk duduk, beliau tidak mau duduk. Di situ beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, ngasih tahu mereka, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Betul-betul mati. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat yang sudah dibacakan sama Rasul semasa beliau hidup, tapi seakan-akan mereka baru mendengarnya karena saking dahsyatnya peristiwa ketika itu. Belum membacakan ayat. Gimana ayatnya? Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Alah. Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Rasul Muhammad itu sama seperti rasul-rasul yang lain, sudah lewat masanya. Apakah ketika Muhammad itu mati atau terbunuh kalian kembali kufur? Barang siapa yang kembali kepada kekufuran, Allah tidak akan peduli dengan dia dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Langsung sadar, sahabat Umar langsung jatuh ke tanah, sadar sebelah beliau meninggal. Ketika itu Rasul sebelum meninggal itu ngirim pasukan Usamah bin Zaid, ya. Di tengah jalan dengar Rasul meninggal mau balik. Sahabat Abu Bakar tidak membolehkan. Lanjut, ojo balik. Lanjut. Itu perintahnya Rasul. Saya tidak akan batalkan perintah beliau. Berangkat. Apapun yang terjadi di Madinah, tetap berangkat. Meskipun anjing-anjing Madinah menyeret kain Ummahatul Mukminin, tetap berangkat. Berangkat. Dengan sebab berangkatnya pasukan inilah akhirnya sebagian orang-orang yang tadinya ragu pengin murtad enggak jadi. Melihat, wah, berarti memang ini Islam ini bukan karena sosok Rasul saja, tapi Islam itu adalah agama milik Allah yang akan terus berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Akhirnya dia sadar, tidak jadi murtad sebagiannya. Belum lagi mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat dengan alasan zakat itu kepada Rasul, bukan kepada khalifah selain beliau. Tambah runyam lagi urusan. Khilafah Abu Bakar disibukkan dengan peperangan melawan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Usayati insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah." Wahai hamba-hamba yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Rendah hati di hadapan hamba-hambanya beriman dan keras di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Hasan, humullah Abu Bakr wa ashabu. Al-Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini. Mereka demi Allah adalah sahabat Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Yakni kemurtadan bangsa Arab itu tidak merubah sama sekali hukum-hukum Islam. Tidak merubah agama Allah sama sekali. Karena Islam itu akan tegak dengan mereka atau dengan selain mereka. Islam itu agamanya Allah. Dakwah milik Allah. Allah akan membangkitkan Islam dengan caranya. Satu tumbang akan tumbuh seribu. Seribu murtad lebih daripada itu akan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intah. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala mulai membahas dan mengkaji berkaitan dengan sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara urut. Ya, secara urut. Namun sebelum itu beliau membawakan tentang Qital Ahli Riddah. Setelah ini baru anu ya ikhwah, kisahnya urut ya, yang kita bahas sejak awal sampai yang tadi ini mukadimah dari penulis untuk menanamkan sisi akidah dan sisi tujuan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan kerasnya hati seseorang karena banyaknya tertawa? Maksudnya kerasnya hati di sini, dia tidak akan mudah untuk menangis ketika ada nasihat, ketika ada ayat-ayat peringatan. Itu tidak akan mudah menangis. Kenapa? Sudah diisi dengan ketawa. Ya, keras hatinya itu. Dan dia bahkan mungkin sampai pada tingkat membuat segala sesuatu itu dianggap guyon semua. Akhirnya apa? hilang darinya kelembutan hati. Keras hatinya. Karena dia sering menganggap semua itu lelucon, bahan tertawaan. Itu apa namanya maksud dari kerasnya hati karena banyak tertawa. Tertawa boleh, yang penting ada adabnya. Dan juga ojo sering-sering. Kalau senyum mungkin, tapi kalau tertawa beda dengan senyum. Ya. Rasul kalau tertawa itu senyum, ya senyum, bukan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan orang yang yakin dengan hatinya dan beramal juga, akan tetapi dia benci atau kurang suka atau berat untuk melakukan amalan seperti sholat, puasa dan zakat. Nek dia benci, kalau dia benci kewajiban-kewajiban ini, ya gak bermanfaat amalan dia. Dia khawatirkan bisa keluar dari Islam, benci loh ya. Tapi kalau dia berat, malas, ini ada khilaf. Ada mengatakan tetap dia keluar dari Islam, ada mengatakan enggak. Ya, tapi dia termasuk dari golongan orang-orang fasik, orang-orang munafik. Bagaimana dengan seseorang yang berkata sing penting yakin, yang penting yakin. Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan yang ada. Sama. Ya. Jadi keyakinannya jahmiyah. Keyakinannya jahmiyah. Sementing yakin. Iman itu dalam hati. Yang penting yakin Allah itu ada, selesai. Mau melakukan apapun terserah. Ya. Pentolannya jahmiyah sembelih sama salah satu khalifah. Ini menunjukkan keyakinan yang enggak beres. Sementing yakin. Yakin Allah itu ada. Yakin tauhid itu yang benar. Yakin tau. Tapi enggak ada amalannya. Ya sepodoh wae. Ya. Enggak ada pembuktian. Sama aja. Pengakuan dia tidak akan diterima. Keyakinan dia juga keyakinan yang menyimpang. Pemahaman dia juga pemahaman yang enggak benar. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan juga bisa terjatuh dalam kemurtadan waliyadzubillah. Ya, ini mukadimahnya ini. Kalau dia sampai punya pemikiran seperti ini. Akhirnya menentang semuanya. Enggak mau sholat dengan alasan yang penting yakin. Enggak mau puasa yang penting yakin. Nolak semua syariat Islam. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.